sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi suara waro senajan mung ono ngimpi ngalemo ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangene atiku ngalemo ngalem neng aku ben radem kesiram utane tengalu banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan telasono atine wong sing kasmaran setya janji seprene ben ra garing ngekep janji.